Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar a'adhani Allahu wa iyyakum minan nar. Ikhwatil kiram a'azzani Allahu wa iyyakum. Kalau kita memperhatikan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah disampaikan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in kepada seluruh kaum muslimin, maka sungguh kita akan menjumpai bahwa beliau tuntunan kita, suri teladan kita sallallahu alaihi wasallam telah menghasung dan menganjurkan seorang muslim untuk bermuamalah dengan baik atau berinteraksi dengan baik, baik ketika seorang muslim bermuamalah dengan sesama muslim dan bahkan ketika dia bermuamalah dengan orang-orang non-muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkannya dengan sangat terperinci dalam hadis-hadis beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, demikian halnya ketika seorang muslim bermuamalah, berinteraksi dalam kehidupan rumah tangga, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga telah mengajarkan adab-adabnya, adab-adab Islami yang dengannya kaum muslimin bisa mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, keluarga yang penuh dengan kasih sayang dan rahmat, keluarga yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan keluarga yang dipenuhi dengan nuansa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara bimbingan beliau sallallahu alaihi wasallam terkait dengan hal tersebut adalah apa yang beliau sampaikan dalam satu hadis yang sangat ringkas, yang sangat pendek, namun memberikan faedah yang sangat banyak, memberikan makna-makna yang sangat mendalam. Sebuah hadis yang menjadi bukti bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam memiliki mukjizat yang disebut dengan Jawami'ul Kalim. Sebuah mukjizat yang menjadikan beliau mampu untuk menyampaikan dan menjelaskan berbagai perkara dengan bahasa yang ringkas, dengan lafaz yang pendek, namun mudah dipahami oleh siapa saja dan mengandung sekian banyak faedah. Dalam hadis tersebut Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la yafriku mu'minun mu'minah in kariha minha khuluqan radhiya minha akhar. Rawahu Muslim. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yafrik mu'minun mu'minah. Janganlah seorang mukmin laki-laki membenci mu'minatan, seorang mukmin perempuan. Janganlah seorang suami membenci istrinya. In kariha minha khuluqan radhiya minha akhar. Jikalau seorang mukmin tersebut membenci salah satu akhlaknya, radhiya minha akhar, maka pasti dia akan meridhoi akhlak yang lainnya. Dia akan menyukai perangai yang lainnya. Ikhwatil kiram a'azzanillahu wa iyyakum. Telah kita sampaikan dalam mukaddimah tadi bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu menganjurkan seorang muslim untuk selalu melakukan muamalah dengan baik, melakukan interaksi dengan baik terhadap seorang muslim, apalagi terhadap keluarganya, apalagi terhadap seorang istri. Dan hadis ini menjadi satu pembuktian bahwa Islam merupakan agama yang sangat sempurna. Sampai dalam perkara-perkara yang sedemikian mendetail, yang sangat-sangat mendetail, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkannya kepada kita. Beliau sallallahu alaihi wasallam tidak membiarkan ada satu pun celah yang berpotensi untuk menghancurkan kehidupan rumah tangga seorang muslim. Sehingga dalam hal-hal yang kecil menurut pandangan manusia, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkannya. Dalam hadis ini, Syekh As-Sa'di rahimahullah dalam syarahnya mengatakan, hadzal irsyad minan nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan bahwa bimbingan yang berasal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, petunjuk beliau ini, dan kita tahu petunjuk beliau adalah khairul huda, sebaik-baik petunjuk. Ketika seseorang mendambakan kebahagiaan dunia dan akhirat, keselamatan dunia dan akhirat, maka tidak ada jalan lain baginya kecuali harus mengikuti tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam semua aspek kehidupan. Sehingga dalam hadisnya beliau mengatakan khairul huda, huda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang sering kita dengar dalam khutbatul hajah. Beliau mengatakan, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini satu prinsip yang harus dipegang oleh seorang muslim sehingga dia sadar dan senantiasa terpacu untuk mengikuti bimbingan beliau sallallahu alaihi wasallam dalam segala hal, dalam berbagai aspek kehidupan. Lizauj fi mu'asyarati zaujatih. Bimbingan bagi seorang suami dalam berinteraksi dengan istrinya. Min akbaril asbab wad dawa'i ila husnil isyrah bil ma'ruf. Hadis beliau ini atau petunjuk beliau ini termasuk akbaril asbab, sebab yang terbesar, wad dawa'i, dan faktor yang sangat agung, yang sangat mulia, ila husnil isyrah bil ma'ruf, untuk mewujudkan interaksi yang baik dalam berumah tangga. Sebuah ajaran dari beliau sallallahu alaihi wasallam yang menjadi satu faktor atau sebab untuk mewujudkan pergaulan yang baik, interaksi yang baik dalam kehidupan rumah tangga. Fanahal mu'mina an su'ishratihi li zaujatihi. Sehingga beliau sallallahu alaihi wasallam melarang seorang mukmin an su'ishratihi li zaujati, untuk bergaul dengan cara yang tidak baik terhadap istrinya. Beliau sallallahu alaihi wasallam melarang seorang mukmin untuk bergaul dengan cara yang tidak baik terhadap istrinya. Kita lihat dalam hadis tadi Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa tidak sepantasnya seorang mukmin laki-laki membenci seorang mukmin perempuan. Dalam pengertian yang lebih sempit, seorang suami membenci istrinya karena sebagian akhlak yang tidak dia sukai. Wa nahyu 'anil syai'i amrun bididdihi. Kemudian di sini beliau membawakan sebuah kaidah 'amah, kaidah yang sangat umum yang mencakup berbagai hal atau permasalahan. Ulama mengatakan an-nahyu 'anil syai' amrun bididdihi. Larangan dari sesuatu amrun bididdihi, berarti perintah untuk melakukan perkara yang sebaliknya. Larangan dari sesuatu, kata ulama, amrun bididdihi, berarti perintah untuk melakukan perkara yang sebaliknya. Seperti dalam hadis yang tadi kita baca, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang seorang mukmin untuk membenci istrinya. Maka berarti bisa dipahami bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam menganjurkan sebaliknya kepada suami untuk menyayangi istrinya. Dan demikian halnya dengan perkara-perkara yang lain. Kaidah ini bisa kita terapkan dalam perkara-perkara yang lain. Larangan dari kesyirikan misalnya, maka merupakan perintah untuk bertauhid. Larangan dari bakhil berarti perintah untuk memiliki sifat dermawan. Larangan dari riya misalnya, maka perintah untuk merealisasikan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala bentuk peribadatan. Dan demikian seterusnya. Segala bentuk larangan maka merupakan perintah untuk melakukan perkara yang sebaliknya. Wa amarahu an yalhadha ma fiha minal akhlaqil jamilah. Dan beliau memerintahkan mukmin tersebut an yalhadha, untuk memperhatikan ma fiha minal akhlaqil jamilah, akhlak-akhlak baik yang ada pada istrinya. Wal umuro allati tunasibuha, dan juga memperhatikan hal-hal yang sejalan dengannya, hal-hal yang disukai oleh suami tersebut, sehingga jangan sampai hanya memandang sebelah mata dalam artian dia sekedar memperhitungkan kejelekan-kejelekannya saja tanpa mempertimbangkan kebaikan-kebaikannya. Ini merupakan sebuah sikap insaf, sikap adil yang dituntunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua. Orang-orang mengatakan tidak ada gading yang tidak retak. Tidak ada seorang pun yang sempurna. Pasti ada kekurangannya. Ma min syai'in illa fihi naqsun wa aibun, kata sebagian orang Arab. Tidaklah ada sesuatu melainkan pasti memiliki cacat atau kekurangan, siapapun dia. Sempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Baik kekurangan yang sifatnya fisik yang bisa terlihat oleh pandangan mata yang zahir, maupun kekurangan yang tidak nampak yang terkait dengan akhlak, terkait dengan moral, dan seterusnya. Ini sebuah realitas, sekecil apapun itu. Sehingga dengan melihat realita yang seperti itu, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita sebuah prinsip yang sangat mulia, sebuah prinsip yang sangat bijaksana. Hendaknya seorang Muslim ketika bermuamalah jangan hanya memperhatikan akhlak-akhlak buruk temannya saja, atau relasinya saja, atau siapa saja yang dia bermuamalah dengannya. Perhitungkanlah, perhatikanlah berbagai kelebihan yang dia miliki, sehingga dia akan bisa bersikap dengan adil dan tidak berbuat zalim terhadapnya. Kemudian kata beliau, ketika seorang suami telah memperhatikan hal tersebut, beliau mengatakan, "Wan yat'alaha fi muqabalati ma kariha min akhlaqiha." Setelah dia berusaha untuk memperhatikan berbagai akhlak baik yang dia miliki, dia mengatakan, hendaknya kemudian seorang suami berusaha untuk melakukan muqabalah, untuk melakukan perbandingan, makariha min akhlakiha, terhadap akhlak-akhlak yang tidak dia sukai. Coba diperbandingkan, coba ditimbang-timbang. Fa'inna zauja idza ta'ammala ma fi zaujatihi minal akhlaqil jamilah. Karena sesungguhnya jika seorang suami memperhatikan ma fi zaujatihi minal akhlaqil jamilah, akhlak-akhlak mulia yang ada pada istrinya, wal mahasin allati yuhibbuha, dan berbagai kebaikan istrinya yang dia sukai, wa nadhara ila sabab alladhi da'ahu ila tadajjur minha, kemudian dia memandang, melihat kepada sebab-sebab yang bisa mendorongnya untuk berkeluh kesah, tadajjur, untuk marah terhadap istrinya. Dia perbandingkan antara keduanya, akhlak-akhlak yang baik dan akhlak-akhlak yang buruk, berbagai keistimewaan atau kelebihan istrinya dengan kekurangan-kekurangannya. Maka kata beliau, ra'ahu syai'an wahidan aw itsnaini masalan. Maka sang suami akan melihat bahwa penyebab kemarahan tersebut hanyalah satu atau dua saja. Misalnya, wa ma fiha mimma yuhibbu akthar. Adapun perangai yang dia sukai itu lebih banyak. Ternyata sifat kebaikan yang ada pada dirinya itu jauh lebih banyak. Nah, ini sebuah manfaat yang sangat berharga untuk mempertahankan dan melanggengkan kehidupan berumah tangga. Ternyata setelah dicermati, berbagai kelebihan tersebut jauh lebih banyak daripada kekurangan-kekurangannya. Fa idza kana munsifan ghadha an masawiha lit mihlaliha fi mahasiniha, kata Syekh. Sehingga jika dia seorang yang munsif, seorang yang adil, ghadha an masawiha, maka dia akan menutup diri dari keburukan-keburukan istrinya. Lid mihlaliha fi mahasiniha, karena tidak sebanding dengan kebaikan-kebaikan yang ada pada istrinya. Subhanallah. Ini merupakan sebuah prinsip sekali lagi yang sangat berharga untuk kita semua. Membimbing seorang suami untuk bersikap adil terhadap istrinya dalam kehidupan rumah tangga. Dan satu hal yang harus kita ketahui, bahwa para ulama telah mengatakan Sesungguhnya kehidupan rumah tangga itu mabniyun alal mawaddah warahmah, pada asalnya terbangun di atas kasih sayang dan rasa cinta antara keduanya. Dan istilah sakinah, mawaddah dan rahmah sering disebut-sebut oleh sekian banyak orang dalam berbagai kesempatan. Keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, karena memang itulah salah satu tujuan terbesar disyariatkannya pernikahan dalam agama Islam. Allah Azza wa Jal telah menegaskan hal ini dalam ayatnya, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi adalah Dia menjadikan kalian hidup dengan berpasang-pasangan, litaskunu ilaiha, supaya kalian merasa tenteram dengannya. Wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan mawaddah dan rahmah di antara kalian. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun, sungguh pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang mau berpikir. Ikhwatil kiram azani Allah wa iyyakum. Dan juga sebuah konsep akidah yang harus kita yakini, yang harus kita ketahui, bahwa sakinah, mawaddah dan rahmah tidak ada yang mampu memberikan dan menganugerahkan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sakinah misalnya, yang artinya ketenangan jiwa atau ketentraman kalbu, semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun kekuatan yang mampu menumbuhkan sakinah dalam kalbu seorang hamba kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kita ingat sebuah peristiwa yang pernah dialami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar radhiyallahu anhu, ketika mereka dikejar oleh orang-orang musyrik kemudian bersembunyi di sebuah gua. Orang-orang musyrik tersebut hampir-hampir saja berhasil menangkap mereka berdua. Sampai-sampai dalam sebuah riwayat disebutkan, Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, seandainya orang-orang musyrik tersebut mengarahkan pandangan mereka ke arah kaki-kaki mereka, niscaya mereka akan melihat kita dan berhasil menangkap kita. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayatnya dalam surat At-Taubah, id yaqul li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Ingatlah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada sahabatnya, la tahzan innallaha ma'ana, jangan kamu bersedih, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama kita. Fa anzalallahu sakinatahu alaihi, ini syahidnya, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan sakinahnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam keadaan sedemikian gentingnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mampu untuk memberikan sakinah dalam jiwa beliau sendiri dan juga Abu Bakar. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyatakan, fa anzalallahu sakinatahu alaihi, Allah azza wa jalla menurunkan sakinah tersebut kepada beliau. Dengan lafaz nuzul yang artinya dari atas, menjadi sebuah isyarat bahwa sakinah tersebut turun dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sakinah tersebut diidhafahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, sakinatahu, sakinahnya Allah Subhanahu wa taala. Dalam perang Hunain juga demikian, Allah Azza wa Jal menurunkan sakinah kepada beliau dan seluruh kaum mukminin saat itu, ketika para sahabat radhiyallahu anhum ajmain sempat mengalami kekalahan dalam peperangan tersebut karena ada sebagian sahabat yang baru saja masuk Islam kemudian merasa takjub, berbangga diri dengan sekian banyak juyush, dengan sekian banyak pasukan yang mereka miliki. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepada mereka. Sempat kalah dan dipukul mundur oleh orang-orang musyrik. Namun kemudian Allah Subhanahu wa taala anzala sakinatahu ala rasulihi wa alal mu'minin. Dalam surat yang sama, Allah Azza wa Jal merunkan sakinah kepada rasulnya dan seluruh kaum mukminin. Ini juga menjadi bukti bahwa sakinah semata-mata berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam berbagai hadis juga demikian. Allah Azza wa Jal menyebutkan dengan lafaz nuzul melalui lisan rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Di antara keutamaan suatu kaum yang mempelajari Al-Qur'an di sebuah masjid, maka Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan sakinah kepada mereka. Fa nazalat alaihim sakinah. Atau qala sallallahu alaihi wasallam. Maka sakinah akan turun kepada mereka. Turun kepada orang-orang tersebut. Kembali dengan lafaz nuzul yang artinya turun, menunjukkan bahwa sakinah turun dari Allah Subhanahu wa taala untuk hamba-hambanya yang beriman, untuk hamba-hambanya yang bertakwa. Sehingga ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, dalam ayat tadi juga Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah. Mawaddah dan rahmah juga demikian. Tidak ada yang mampu menumbuhkan keduanya dalam kalbu seorang hamba kecuali Allah Subhanahu wa taala. Bukan harta yang berlimpah atau pangkat kedudukan atau kemewahan duniawi dan lain sebagainya. Semua hanyalah faktor pendukung yang sifatnya sementara. Ketika hilang faktor-faktor tersebut, maka hilang pula mawaddah dan rahmah di antara manusia. Harta yang sifatnya sementara dan juga jabatan atau keindahan fisik yang sifatnya sementara juga demikian. Ketika luntur, ketika hilang, maka hilang pula mawaddah dan rahmah ketika dilandasi oleh perkara-perkara tersebut. Sehingga kita jumpai begitu banyak orang-orang yang bergelimang dengan harta dan pangkat kedudukan, namun ternyata kehidupan mereka tidak bahagia, tidak harmonis, tidak ada mawaddah dan rahmah, dan bahkan setiap hari hanyalah pertengkaran, pertikaian di antara mereka, dan bahkan berujung kepada perceraian. Na'udzubillah min dzalik. Ini satu realita yang sekali lagi menunjukkan bahwa sakinah, mawaddah dan rahmah semata-mata berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fiddin azani Allah wa iyyakum, sehingga dari apa yang telah kita sampaikan tadi, dari apa yang telah kita uraikan tadi, maka keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah hanya akan terwujud ketika seorang hamba melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, baik dalam Al-Qur'an maupun sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena sekali lagi, tidak ada yang bisa memberikan tiga perkara tersebut, sakinah, mawaddah dan rahmah, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini beliau rahimahullah akan menjelaskan kepada kita tentang beberapa manfaat atau beberapa faedah yang bisa dipetik ketika seorang muslim melaksanakan perintah beliau sallallahu alaihi wasallam dalam hadis tadi. Wa bihadza tadumu suhbah, kata beliau rahimahullah, sehingga dengan demikian tadumu suhbah, maka kebersamaan itu akan senantiasa terjaga. Wa tu'addul huquq alwajibah wal mustahabbah, dan terpenuhilah hak-hak suami istri al-wajibah wal-mustahabbah, yang wajib maupun yang sunnah. Warubbama anna ma kariha minha tas'a bita'dilihi wa tabdilihi. Dan bisa jadi ketika seorang suami melakukan adab-adab tersebut, berhias dengan adab-adab tadi, tas'a bita'dilihi au tabdilihi, maka istrinya akan berusaha untuk meluruskan akhlaknya dan juga untuk menggantinya dengan akhlak yang lebih baik. Dia akan merasa sadar sehingga berusaha untuk melakukan muhasabah atau introspeksi diri, berusaha untuk memperbaiki diri. Dan berbicara tentang kehidupan berumah tangga, maka tidak bisa lepas dari konsep Islam yang telah mengaturnya dengan sempurna dan menjelaskannya secara terperinci. Di sana ada hak-hak dan kewajiban yang harus ditunaikan oleh kedua belah pihak, sehingga terwujud keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah. Dan ini merupakan sebuah pelajaran bagi kita semua, karena Islam merupakan agama yang sempurna, sehingga telah mengatur segalanya. Di antara kewajiban suami yang terbesar dan paling urgen dalam kehidupan rumah tangga adalah statusnya sebagai pemimpin keluarga. Seorang suami dituntut untuk bisa membimbing, melindungi, dan mengarahkan keluarganya kepada perkara-perkara yang bermaslahat, yang bermanfaat di dunia maupun akhirat. Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan hal ini dalam ayatnya yang mulia. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisaa' bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Kata Allah Subhanahu wa taala, kaum laki-laki adalah pemimpin bagi para wanita. Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Karena Allah Subhanahu wa taala telah melebihkan sebagian kaum laki-laki atas sebagian kaum wanita. Wabima anfaku min anwalihim, dan juga karena nafkah yang telah mereka berikan kepada para istri. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dua sebab atau dua alasan kenapa seorang suami berhak untuk menjadi pemimpin rumah tangga. Yang pertama kata Allah Subhanahu wa taala, bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Karena sekian keistimewaan dan kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kaum laki-laki tanpa memberikannya kepada kaum wanita. Secara syar'i Allah Subhanahu wa taala melebihkan kaum laki-laki dalam sekian banyak pelaksanaan ibadah. Dalam jihad fi sabilillah, dalam pelaksanaan salat wajib 5 waktu secara berjamaah di masjid, dalam pelaksanaan salat Jumat, Allah Subhanahu wa taala melebihkan mereka tanpa melibatkan kaum wanita. Secara wilayah misalnya juga demikian. Allah Subhanahu wa taala melarang seorang wanita untuk menjadi pemimpin. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, la yuflihu qauman wallau amruhum imra'atan. Tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada seorang wanita. Secara tabiat juga demikian. Allah azza wajal menganugerahkan fisik yang kuat kepada seorang suami, atau pendirian yang kokoh, atau karakter yang tegas, yang semua itu mendukung seorang suami untuk menjadi pemimpin dalam kehidupan rumah tangga. Dan secara umum tidak dimiliki oleh kaum wanita. Ini sebab yang pertama. Menurut tiga tinjauan, Allah Subhanahu wa taala melebihkan kaum laki-laki di atas kaum wanita. Kemudian sebab yang kedua kata Allah Subhanahu wa taala, wa bima anfaqu min amwalihim. Dan karena nafkah yang mereka berikan kepada para istri. Sehingga di antara kewajiban terbesar seorang suami adalah memberikan nafkah kepada istrinya. Betapapun kondisi istrinya, apakah dia seorang yang berharta, berpangkat kedudukan, serba kecukupan, dan seterusnya, tetap seorang suami punya kewajiban untuk memberikan nafkah kepada istrinya. Ikhwan fiddin a'azanillahu wa iyyakum. Kemudian beliau rahimahullah mengatakan, wa amma man ghadda 'anil mahasin. Adapun seorang lelaki, seorang suami yang menutup diri 'anil mahasin, dari kebaikan-kebaikan istrinya, wala hadzal masawi walau kanat qalilatan, dan dia memperhatikan keburukan-keburukan istrinya walau kanat qalilatan, meskipun hanya sedikit. Begitu perhitungan dengan keburukan-keburukan tersebut. Fahadha min adamil insaf, maka yang demikian ini adalah sikap ketidakadilan dari seorang suami. Wala yakadu yasfu ma'a zaujatihi, kata Syekh, sehingga hampir dipastikan dia tidak akan bisa hidup bahagia dengan istrinya. Wala yakadu yasfu ma'a zaujatihi, kata beliau rahimahullah, bisa dipastikan tidak akan bisa hidup bahagia dengan istrinya. Sehingga seorang suami harus menyadari bahwa dia adalah pemimpin keluarga yang akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih, kata Nabi alaihi salatu wasalam. Masing-masing dari kalian adalah seorang pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala atas kepemimpinannya. Sudahkah seorang suami berusaha untuk memberikan tarbiyah diniyah kepada keluarganya? Setidaknya seorang suami memberikan motivasi atau hasungan untuk mendatangi majelis-majelis ta'lim atau menyediakan berbagai fasilitas yang mendukung istrinya untuk menuntut ilmu agama, baik berupa majalah atau rekaman-rekaman ceramah keagamaan dan lain sebagainya dari berbagai fasilitas yang ada. Ini sebagai pengamalan firman Allah Subhanahu wa taala, ku anfusakum wa ahlikum naro, kata Allah Subhanahu wa taala. Jagalah diri-diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Allah Azza wa Jalla tidak menyatakan jagalah diri-diri kalian dari kemiskinan, dari kefakiran, tidak. Allah Azza wa Jalla memerintahkan kita untuk menjaga diri-diri kita dan keluarga kita dari siksa api neraka. Dijelaskan oleh Ali radhiyallahu anhu bagaimana kaifiyahnya, kata beliau, adibuhum ma'allimuhum, ajarkanlah adab-adab islami kepada mereka dan berikanlah ta'lim keagamaan kepada mereka. Ini satu-satunya cara, satu-satunya kaifiyah yang bisa diupayakan untuk melindungi diri kita dan juga keluarga kita dari siksa api neraka yang sangat pedih. Sehingga tarbiyah diniyah, pendidikan agama, mutlak harus didahulukan daripada pendidikan yang sifatnya materi. Memang dua-duanya penting, pendidikan agama dan duniawi, sama-sama pentingnya. Namun jangan sampai pendidikan duniawi mengalahkan tarbiyah diniyah, pendidikan keagamaan. Harus lebih didahulukan tarbiyah diniyah daripada urusan-urusan duniawi. Sudahkah seorang suami bersikap baik terhadap istrinya? Harus diketahui bahwa seorang istri adalah pihak yang paling berhak untuk diperlakukan dengan baik oleh suaminya. Sehingga Nabi alaihissalatu wassalam dalam sekian banyak hadisnya menghasung seorang suami untuk berbuat baik terhadap istrinya. Khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli, kata beliau sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik orang di antara kalian adalah orang yang paling baik sikapnya terhadap keluarga atau terhadap istri. Wa ana khairukum li ahli, kata beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan aku adalah orang yang paling baik sikapnya terhadap istri. Terkadang kita jumpai ada seorang suami yang begitu lemah lembut, begitu santun terhadap orang lain, terhadap teman-temannya, relasinya, tetangganya. Namun subhanallah, terhadap istrinya begitu mudah melakukan tindak kekerasan. Na'udzubillah min dzalik. Begitu ringan tangannya untuk melakukan tindak kekerasan. Terkadang ada seorang suami yang begitu dermawan terhadap teman-temannya, tetangganya, atau kerabat-kerabatnya. Namun subhanallah, terhadap istri sendiri begitu bakhil. Terhadap anak-anak sendiri begitu bakhil. Na'udzubillah min dzalik. Ini sangat kontradiktif dengan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Justru istri kita, keluarga kita, orang yang paling berhak untuk disikapi dengan baik. Ikhwan fiddin, azani Allah wa iyyakum. Kemudian di sini menjelaskan tentang sebuah permasalahan, yaitu klasifikasi manusia atau pembagian manusia terkait dengan permasalahan ini. Beliau rahimahullah mengatakan, wa nas fi hadza salah satu aksamin. Kata beliau rahimahullah, dan manusia dalam hal ini terbagi menjadi tiga kelompok. A'lahum, golongan yang paling tinggi, yang paling mulia, man lahidal akhlaqo al-jamilah wal-mahasin, adalah seorang pemimpin keluarga yang memperhatikan akhlak-akhlak mulia istrinya, wal-mahasin, dan kebaikan-kebaikannya. Wa ghaddo anil masawi bil-kuliyah watanasaha, dan dia berusaha untuk menutup diri dari berbagai kekurangan istrinya secara total. Watanasaha, dan berusaha untuk melupakannya. Apalagi telah beliau sampaikan tadi bahwa ternyata setelah melakukan mukoronah, perbandingan, kebaikan-kebaikannya lebih banyak daripada keburukan-keburukannya. Namun ingat, seorang istri juga harus berusaha untuk mengimbangi tugas besar suami dengan ketaatan dalam perkara yang ma'ruf. Dan ini merupakan kewajiban terbesar seorang suami atau seorang istri dalam kehidupan rumah tangga. Taat dalam perkara yang ma'ruf. Sehingga dalam ayat tadi Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Fas-solihatu qanitatun hafizatun lil-ghaib." Tatkala menjelaskan tentang bagaimana kriteria seorang istri yang salihah. Fas-solihat, kata Allah Subhanahu wa taala, qanitatun hafizatun lil-ghaib. Qanitat, mereka adalah orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan patuh kepada para suaminya dalam perkara yang ma'ruf. Hafizatul ghaib, dan bahkan mereka akan menjaga diri ketika suami tidak ada. Subhanallah, ini sebuah kelebihan yang sangat luar biasa, sehingga suami bisa keluar dengan tenang dari rumahnya tanpa ada rasa was-was, tanpa ada kekhawatiran akan dikhianati oleh istrinya. Dan juga ketaatan dalam perkara yang ma'ruf oleh seorang istri merupakan salah satu sebab yang bisa memasukkannya ke dalam al-jannah. Salah satu faktor yang bisa memasukkan seorang istri ke dalam al-jannah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam sebuah hadis yang sahih, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shama syahraha wa hasanat farjaha wa ata'at ba'laha dakhalat min ayil abwabil jannati sya'at." Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, ketika seorang istri melakukan sholat wajib yang lima, melakukan puasa Ramadan, menjaga kemaluannya, wa ta'at ba'laha, dan taat kepada suaminya, kata Nabi alaihi salatu wasallam, dakhalat min ayi abwabil jannati sya'at, maka dia akan masuk dari pintu surga manapun yang dia kehendaki. Luar biasa, keutamaan yang sangat besar. Tapi dengan syarat ta'at ba'laha, kata Nabi alaihi salatu wasallam, taat kepada suaminya dalam perkara yang ma'ruf. Dan juga bahkan sikap seorang istri akan sangat menentukan bagaimana nasibnya di akhirat nanti. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan kepada seorang sahabiyah, "Ungduri aina kunti minhu fa innama huwa jannatuki wa naruki," kata beliau sallallahu alaihi wasallam. Perhatikanlah bagaimana sikapmu terhadap seorang suami. "Fa innama huwa jannatuki wa naruki," kata beliau sallallahu alaihi wasallam. Karena tiada lain, dia adalah surgamu dan nerakamu. Ini sebuah hadis yang harus senantiasa diingat-ingat oleh para istri. Kalau seorang istri dia senantiasa membuat marah suami, membangkang perintah suami dalam perkara yang ma'ruf, membuat suami menangis, bersedih dalam perkara yang ma'ruf, tidak taat kepada suaminya, na'udzubillah min dzalik, maka ansamanya ini. Dan sebaliknya, jika dia taat kepada suami dalam perkara yang ma'ruf, berusaha untuk menjalaninya, maka balasannya adalah surga. Dan ini janji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa aqalluhum, kemudian golongan berikutnya, man akasal qadhiyah, adalah seseorang yang memutarbalikkan fakta. Fa ahdharul mahasina mahma kanat, sehingga dia mengabaikan berbagai kebaikan istrinya, mahma kanat, sebesar apapun kebaikan istrinya tersebut dia abaikan, padahal jauh lebih mendominasi daripada keburukan-keburukannya. Kata Syekh, maka ini merupakan golongan yang paling rendah, yang paling buruk, sehingga yang terbayang dalam benaknya adalah keburukan-keburukan istrinya. Walqismu tsalits, kemudian golongan yang ketiga, man lahadzal amrain, adalah seorang pemimpin keluarga yang memperhatikan kedua-duanya, al-mahasin dan al-masawi, keburukan-keburukan dan kebaikan-kebaikan istrinya. Wa wazana bainahuma, kemudian dia menimbang-nimbang antara keduanya. Wa amala zaujah bimuktadha kulli wahidin minha, kemudian memperlakukan istrinya sesuai dengan konsekuensi masing-masing dari keduanya. Wa hadza munsifun, maka kata Syekh, dia seorang yang munsif, seorang yang adil. Walakinnahu qad hurima al-kamal, namun kata Syekh, sungguh dia telah terhalangi dari sifat kesempurnaan. Begitu memperhitungkan kelemahan-kelemahan atau keburukan-keburukan istrinya. Nah, sehingga kata Syekh, golongan yang pertama adalah golongan yang paling mulia dan paling tinggi derajatnya, karena sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini mungkin beberapa faedah yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Wallahu a'lam bishawab. Semoga ada manfaatnya, dan kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.